Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Zala hadithuna fi bab tawqir as-sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiru min sabbihim. Kita masih membahas tentang bab memuliakan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ancaman keras, peringatan bagi mereka yang mencela para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di banyak ayat, dan kemarin telah kita bacakan beberapa ayat di antaranya di surat Al-Anbiya di ayat 101 dan 102, kemudian juga di surat At-Taubah, surat Al-Mujadilah, surat Al-Bayyinah, dan berikutnya kita akan membaca firman Allah di surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak di jalan Allah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qabli al-fathi wa qatal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum terjadinya Fathu Mekah. Sebelum terjadinya Fathu Mekah dan terjadinya peperangan, yaitu penaklukan berbagai negeri. Ulaika a'zamu darajatan. Orang yang berinfak di jalan Allah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya Fathu Mekah, mereka itulah orang yang mendapatkan derajat lebih tinggi, yang lebih agung, minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Coba kita ulangi ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama pahala orang yang berinfak dan berperang. Wa qatal di sini ma'tuf kepada man anfaqa. Tidak sama pahala orang yang berinfak dan berperang min qablil fathi, sebelum terjadinya Fathu Mekah, minkum di antara kalian. Minkum di kalimat la yastawi minkum itu kalau diterjemahkan agar lebih enak dibaca, maka dia ditaruh di belakang. Tidak sama orang yang berinfak dan berperang di antara kalian sebelum terjadinya Fathu Mekah dengan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, dengan orang yang berperang dan berinfak setelah terjadinya min ba'du bimakna min ba'dihi, sehingga di sini dhammah sebagai pengganti dari dhamir min ba'du ay min ba'dihi. Tidak sama dengan orang yang berinfak dan berperang min ba'dihi min ba'dil fathi, setelah terjadinya Fathu Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka itulah yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Mekah dan berperang sebelum terjadinya Fathu Mekah, lebih besar derajatnya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, yaitu surga. Al-husna artinya adalah surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan detail apa yang telah kalian lakukan. Allah membandingkan amal yang dilakukan oleh para sahabat sebelum Fathu Mekah dan amal yang dilakukan oleh para sahabat setelah Fathu Mekah. Dan ayat ini sangat tegas berbicara tentang para sahabat karena dikaitkan dengan kejadian apa? Fathu Mekah. Sehingga tidak berbicara untuk generasi setelah para sahabat. Tidaklah sama pahala yang diberikan oleh Allah untuk mereka yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Mekah dengan mereka yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka itulah orang yang mendapatkan derajat lebih tinggi, yaitu apa? Yang berinfak dan bersedekah sebelum Fathu Mekah. Sahabat yang berjuang sebelum Fathah dan yang berjuang setelah Fathah lebih besar pahalanya yang sebelum Fathah. Karena ketika sebelum Fathah, ketika sebelum terjadi Fathu Mekah, resikonya jelas lebih besar. Resiko yang dihadapi mereka lebih besar karena jumlah para sahabat lebih sedikit dibandingkan para musuhnya, dan perjuangan ketika itu jauh lebih berat dibandingkan setelah Fathu Mekah. Dan ketika terjadi Fathu Mekah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Jadi secara berbondong-bondong itu dari berbagai macam suku datang ke kota Madinah, diwakili oleh pemimpinnya membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu suku tadi baiatnya diterima, semuanya masuk Islam. Suku yang lain juga demikian, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi ba'dal fathi, setelah terjadinya Fathu Mekah. Namun Allah menghargai semua perjuangan mereka. Makanya Allah katakan, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah janjikan surga. Sehingga baik mereka yang berjuang sebelum Fathah maupun yang berjuang setelah Fathah, dua-duanya punya keistimewaan, meskipun yang satu lebih utama dibandingkan yang kedua. Dan uslub semacam ini banyak Allah gunakan dalam Al-Quran ketika Allah membandingkan dua orang saleh, sehingga agar tidak muncul kesan yang satu lebih baik dan yang satu terhina. Makanya kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan masing-masing punya keistimewaan. Contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Daud dan Sulaiman. Ketika Daud dan Sulaiman kedatangan dua orang yang bersengketa, Daud memberikan fatwa dan Sulaiman memberikan fatwa yang berbeda dengan fatwanya Daud. Dan Allah katakan, "Fafahamnaha Sulaiman." Aku berikan pemahaman kepada Sulaiman. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memuji keduanya, dan masing-masing adalah hamba Allah, adalah hambaku yang berusaha untuk selalu dekat dengannya. Makanya ketika Allah bandingkan yang satu lebih afdol dibandingkan yang lain, agar tidak muncul kesan yang satu lebih baik dan yang satu terhina, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada dua-duanya. Dan ini salah satu di antara dalil keistimewaan para sahabat sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing Allah janjikan surga. Baik. Dan Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji. Kalau ancaman bisa diwujudkan, bisa tidak diwujudkan. Tapi kalau janji, jika tidak diwujudkan, berarti dusta. Tapi kalau ancaman tidak diwujudkan, dusta atau tidak? Tidak. Mu'tazilah tidak bisa membedakan ini. Makanya Mu'tazilah antara al-wa'du dan wa'id dianggap sama. Antara janji dan ancaman dianggap sama. Sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ingkar janji, karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, maka Allah juga tidak boleh ingkar ancaman. Makanya jika ada satu perbuatan dosa yang di situ ada ancaman neraka bagi Mu'tazilah, ketika itu dilakukan oleh orang mukmin, maka dia ketika di hari kiamat wajib kekal selamanya di neraka. Karena Allah tidak boleh mengingkari ancamannya. Dan ini kan kesalahan dalam masalah membedakan antara al-wa'du dan wa'id, antara ancaman dengan janji. Kalau membatalkan ancaman itu bukan termasuk ingkar janji. Membatalkan ancaman ini justru kebaikan. Ada orang tua misalnya, awas nek moleh tak kucel-kucel, dia bilang sama anaknya. Ternyata ketika anaknya datang malah disayang sama orang tuanya. Ini orang tua pendusta ataukah orang tua yang baik hati? Orang tua yang baik hati. Anak tidak akan mengatakan, wah bapak dusta, katanya saya mau dikucel-kucel ternyata kok malah disayang. Itulah perbedaan antara ancaman dengan janji. Baik. Dan di sini bentuknya janji. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Berarti para sahabat telah dijanjikan oleh Allah dapat surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang sangat makruf. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dan ini bukan sumpah main-main. Karena beliau bersumpah dengan menyebut nama Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya, jika saya sampai berani untuk melanggar sumpah ini, saya siap jiwaku tidak dikembalikan oleh Allah. Saya siap mati. Sehingga bahasa kasarnya, fawalladhi nafsi biyati, itu sumpah dengan menyatakan, demi Allah saya siap mati kalau saya dusta. Nah, maka ini bukan sumpah yang sembarangan ya. Fawalladhi nafsi biyati, dan ini juga berisi pernyataan bahasanya Allah punya tangan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba. Andaikan kalian berinfak senilai berupa emas semisal gunung Uhud. Andaikan kalian berinfak berupa emas semisal gunung Uhud. Bukan berarti kalau ada yang berinfak semisal Merapi berarti bisa mengimbangi, bukan ya? Karena Uhud sama Merapi besar Merapi ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan ini untuk menunjukkan betapa besarnya infak itu. Andaikan kalian berinfak semisal gunung Uhud berupa emas. Ma adraka mudda ahadihim wala nasiba. Maka kalian tidak akan bisa menyamai pahala infak satu mud para sahabatku, atau bahkan setengah mudnya. Satu mud berapa? Satu cakupan dua telapak tangan. Kalau kalian berinfak berupa emas sebesar Uhud, tidak akan menyamai pahala infaknya sahabat berupa satu mud atau setengah mud yang telah mereka keluarkan. Baik, satu mud atau setengah mud di sini maknanya apa? Atau bendanya apa? Apakah emas ataukah bahan makanan? Jawabannya, emas di masa silam itu diukur dengan wazan, diukur dengan timbangan, dengan mizan. Sehingga satuan emas itu satuan berat. Sedangkan bahan makanan di masa silam diukur dengan volume, takaran. Maka satuannya satuan volume, atau menggunakan besaran volume, bukan menggunakan besaran berat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak menyamai pahala infak mereka satu mud atau setengah mud, itu tidak bisa dipahami emas, karena emas tidak ditakar tapi ditimbang. Enggak ada istilah orang nyakup emas. Emas satu mud, emas dua mud, enggak ada. Emas itu ditimbang. Ada satuan emas atau perak namanya uqiyah ya. namanya uqiyah, namun saya enggak hafal berapa gram nilai satu uqiyah, dan itu ma'ruf di masa silam. Sehingga kalau disebut dengan satu mud, berarti dia bukan emas tapi gandum atau bahan makanan. Subhanallah. Infak manusia selain sahabat berupa emas segede gunung Uhud tidak menyamai infaknya para sahabat berupa gandum atau bahan makanan sebanyak satu mud atau setengah mud. Berarti luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalnya para sahabat. Dan ini salah satu di antara bukti yang paling nyata bahwasanya besar kecilnya pahala itu tidak tergantung dari kuantitas amal, tapi tergantung dari kualitas iman. Makanya ketika Allah menilai tentang amal seseorang, Allah kembalikan kepada sejauh mana kekuatan iman ketika dia beramal. Seperti ketika Allah membahas masalah kurban, Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, Allah enggak butuh daging kurban. Wala dima'uha, bukan pula darahnya. Sehingga tidak menunjukkan kalau darahnya semakin banyak maka nanti pahalanya semakin besar. Maka darahnya disiram-siramkan ya, biar yang netes banyak di tanah. Enggak. Namun yang lebih Allah butuhkan adalah takwa. Dan takwa dalam beramal itu perwujudannya dua. Pertama, kekuatan ikhlas. Dan yang kedua, as-sawab. Sejauh mana dia sesuai dengan aturan. Makanya termasuk bagian dari takwa dalam berkorban adalah ketika dia berusaha mengikuti sunnah dalam berkorban, meskipun secara pertimbangan nah ini mungkin kayaknya kurang maksimal. Misalnya, kok kamu korbannya di rumah, gak dikirim ke Papua atau gak dikirim ke daerah yang lain. Wah, saya ingin menyembelih sendiri mengikuti sunnah. Bisa jadi ini satu nilai takwa tersendiri. Baik. Karena itulah yang dinilai oleh Allah tidak hanya kuantitas amal tapi juga kualitas. Dan yang mempengaruhi kualitas adalah takwa ketika orang itu beramal. Makanya kita bisa lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah mengalami kondisi kelaparan seperti yang dialami oleh Abu Hurairah, sampai gulung-gulung karena kelaparan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah mengalami siksaan seperti yang dialami oleh Ammar, Yasir, Sumayyah, Khabbab ibn al-Arad dan para sahabat yang lainnya, atau juga yang dialami oleh Bilal. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah atau tidak lebih sering untuk berperang sebagaimana seringnya perang yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah melakukan tebusan untuk membebaskan dirinya sebagaimana dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Namun beliau lebih unggul daripada semuanya. Makanya ada seorang ulama mengatakan ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi qalbi. Abu Bakar tidak lebih unggul dibandingkan kalian karena sholatnya atau karena puasanya, namun karena iman yang ada dalam hatinya. Meskipun kelihatannya amal beliau lebih sedikit dibandingkan yang lain, dibandingkan Khalid, Abu Bakar dengan Khalid lebih sering jihadnya Khalid. Dibandingkan Bilal, dibandingkan Ammar, dibandingkan Khabbab, Abu Bakar tidak pernah mengalami siksaan seperti yang mereka alami. Dibandingkan Abu Hurairah, Abu Bakar tidak pernah mengalami kemiskinan seperti yang dialami oleh Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada beliau berupa iman dan takwa yang ada dalam diri beliau. Makanya bisa jadi orang itu ketika hidupnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fadl, banyak keistimewaan, sehingga hidupnya nyaman ketika di dunia. Namun dia dijamin dapat surga ketika di akhirat. seperti Sulaiman alaihi salatu wassalam, karena iman yang ada dalam dirinya melebihi yang lain sehingga tidak bisa ditandingi. Nah itu beliau seorang raja, punya kekuasaan banyak, istrinya banyak, hartanya banyak, hidupnya mewah dan seterusnya, tapi imannya tidak bisa ditandingi yang lain. Sehingga kalaupun ada orang yang hidupnya melarat, jauh lebih susah, kemudian dia rajin ibadah, tidak akan mungkin bisa menandingi imannya Sulaiman alaihi salatu wassalam, karena beliau nabi. Kemudian makna sahabat itu ada tiga ya. Yang pertama, makna sahabat dalam arti bahasa, pengertiannya adalah semua orang yang pernah bertemu dengan kita, tinggal bersama kita. Karena itulah orang musyrikin termasuk sahabat Nabi. Secara apa? Bahasa. Makanya Allah katakan, wa ma bisahibikum min jinnah. Sahibmu itu bukanlah orang yang kerasukan jin. Kemudian Allah katakan di ayat yang lain apa? Wa ma bisahibikum bimajnun. Sahib kalian itu bukan orang yang gila. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sebagai sahibnya orang-orang musyrikin. Sahib dalam arti mana? Bahasa. Kemudian yang kedua, sahib atau sahabat bimakna asy-syar'i. Sahabat dalam pengertian syariat, batasannya adalah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata ala dhalik. Orang yang bertemu Rasulullah SAW dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati dalam kondisi mukmin. Sehingga berdasarkan batasan ini, maka makna sahabat adalah semua orang mukmin yang pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati tidak murtad. Baik. Yang ketiga, sahabat bimakna urfi. Sahabat bimakna urfi adalah man lazaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga berdasarkan pengertian yang ketiga, maka predikat ini hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat-sahabat senior yang lainnya termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Sahabat juga. Ini bisa sampai ke kita kan karena ada sahabat yang mendengar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini kepada sahabat untuk membela sahabat. Ada sahabat A mendapatkan hadis ini. Kamu jangan mencela sahabatku. Dan sahabat A ini mendengar, kemudian disampaikan kepada generasi bawahnya. Seolah-olah sahabat yang kedua, sahabat A ini, dinafikan status sahabatnya dalam rangka membela sahabat yang dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi ketika ada kasus antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi Khalid dan beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi." Kamu jangan mencela sahabatku. Seolah-olah gimana? Abdurrahman bin Auf sahabatku, kamu bukan. Seolah-olah kan demikian ya. Padahal Khalid termasuk sahabat enggak? Sahabat. Bimakna syar'i. Karena beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa Khalid dikatakan, "Jangan kau cela sahabatku?" Disitulah tingkatan sahabat berbeda secara urfi, sehingga seolah-olah Khalid ibn Walid dinafikan status sahabatnya dalam hadis ini. Dan ini dijadikan dalil oleh Syiah untuk mengatakan bolehnya mencela sahabat. Dijadikan dalil oleh Syiah bolehnya mencela sahabat. Padahal bunyi hadisnya jangan mencela sahabat. Dengan alasan Khalid bin Walid ketika mencela Abdurrahman dikasih peringatan seperti ini dan tidak ada hukuman. Padahal ketika itu terjadilah celaan antara Khalid kepada Abdurrahman. Baik. Dan hayhata hayhata lima yaqulu, jauh dari apa yang mereka katakan. Bahasanya hadis ini jadi dalil untuk bolehnya mencela sahabat, karena yang benar mencela sahabat adalah perbuatan kemunafikan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya, an-nujumu aminatun lis-sama, bintang adalah penjaga keamanan langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'ad, apabila bintang hilang maka apa yang dijanjikan untuk langit akan datang, sehingga langit tidak lagi aman. Karena itu selama masih ada bintang, langit akan tetap aman. Dan ketika bintang hilang, kapan itu terjadi? Kiamat. Fa idzan nujumu kadara. Terus apa lagi firman Allah? Fa idzan nujumu kadara, yang terkait dengan itu. Baik, dan itu berbicara tentang kiamat. Ketika bintang itu mulai berjatuhan. Bintangnya hilang, langitnya runtuh, terjadilah kiamat. Wa ana aminatun li ashabi, dan aku penjaga keamanan bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku meninggal maka datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka, yaitu terjadinya fitnah, al-hurub, peperangan, irtidad, banyak yang murtad, kemudian ada sebagian orang yang mengingkari syariat, akhirnya tidak mau bayar zakat, dan berbagai macam fitnah yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Jadi ketika beliau masih hidup, beliau pernah naik di sebuah bukit, lalu beliau melihat ke arah kota Madinah. Di situ beliau melihat kejadian A bunuh B, ini bunuh ini bunuh ini dibantai, ini dikeroyok, ini itu dilihat. Beliau lihat. Padahal itu belum terjadi. Itu calon kejadian yang akan terjadi besok. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melihat fitnah. Munculnya berbagai macam tragedi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ada sahabat yang dikasih bocoran oleh beliau, diberitahu oleh beliau, dan ada sahabat yang tidak diberitahu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ashabi aminatun li ummati. Dan para sahabatku adalah penjaga keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Ketika sahabatku sudah hilang, mereka meninggal, generasinya sudah habis, maka apa yang dijanjikan untuk umatku akan datang. Yang dijanjikan untuk umat ini adalah terjadinya berbagai macam penyimpangan, perbuatan bid'ah, al-inhiraf, penyimpangan, kemudian berbagai macam penyimpangan dalam masalah akidah maupun dalam masalah amalan, termasuk banyaknya orang yang murtad. Nah, sehingga hadis ini dalil sahabat itu penjaga keamanan bagi umat, dan ini salah satu di antara keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh man. Di sini ada di kitab As-Sahihah ya. Perawinya di kitab hadisnya tidak disebutkan, tapi ada di kitab As-Sahihah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebutkan para sahabatku, fa'amsiku, diam. Diamlah kalian. Maksudnya apa? Bukan maksudnya kalau ada cerita dongeng tentang sahabat, kalian diam, bukan ya. Namun maksudnya adalah apabila kalian berbicara tentang masalah perselisihan dan sengketa di antara sahabatku, maka tahan mulut. Jangan sampai kita ikut campur di situ. Karena mereka jauh lebih mulia dibandingkan kita. Sehingga ketika kita komentar, meneliti tentang latar belakang politik, kenapa terjadi sengketa antara ini dan ini, mempelajari latar belakang politik di zaman Utsman, ini kan pekerjaan orang-orang liberal ya? Ini pekerjaan orang-orang liberal. Kemudian meneliti latar belakang politik antara ketegangan antara Abu Dzar dengan Utsman atau dengan Abdullah bin Mas'ud atau dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan dari celah seperti ini, orang-orang zindik ingin merusak karakter sebagian sahabat, terutama yang kira-kira punya peluang untuk diserang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau disebutkan perselisihan di antara mereka, ada permasalahan di antara mereka, paham siku, tahan diri, gak usah ikut komentar. Karena kalau sudah ikut komentar, nanti efek sampingnya adalah membenci sebagian. Apalagi ketika kita memberikan komentar negatif kepada sebagian. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat di masa silam. Mereka punya amalan, kalian punya amalan. Dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas amalan yang dilakukan oleh orang di masa silam. Makanya kalau misalnya terjadi permasalahan antar orang soleh di masa silam, kita diam lebih bagus. Dan itu terjadi dalam banyak hal. Termasuk ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita ketika terjadi permasalahan antar para asatidzah. Ada blok timur, blok barat, antara blok kidul kalau blok lor, kemudian kita di tengah, UGM kan di tengah ya, ngasih komentar di situ, awas bahaya. Komentar kita belum tentu benar dan bisa jadi menyudutkan salah satu, ada pertanggungjawabannya. Tilka ummatun qad khalat, yaitu masing-masing bertanggung jawab atas amalnya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka punya amalan, kalian punya amalan, dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap amalan yang dilakukan oleh para ustaz. Ya. Kalau prinsip ini dilakukan, Facebook sepi. Insyaallah ya. Cuman kan seperti kacang goreng saja. Ya. Kalau enggak bahas kayak gitu kurang menarik ya. Jadi sedikit-sedikit tegang itu menyenangkan memang. Ya. Tapi ya perlu waspada. Bisa jadi apa yang kita ucapkan bermasalah, dengan nanti dia gugat di hadapan Allah, enggak benar ya Allah kalau ada orang bilang kayak gini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Siapa yang mencela para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah. Dan ini beliau sampaikan ketika beliau masih hidup, berarti didengar oleh para sahabat. Berarti sahabat mendengar hadis ini dan sekaligus menjadi pujian bagi mereka. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan dalam kitab As-Sunnah, wa minal hujjatil wadihatil bayyinatil ma'rufah dzikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in. Termasuk diantara dalil yang sangat jelas, tegas, yang sudah dikenal adalah dalil yang memerintahkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah SAW semuanya. Wal kafu an dzikri masawihim wal khilafil ladzi syajara bainahum, dan menahan diri tidak menyebutkan kejelekan mereka. Mereka punya kejelekan enggak? Punya cacat enggak sahabat? Mereka bukan orang maksum, pasti punya. Sehingga mereka punya kekeliruan dalam berijtihad, ya kita toleransi karena mereka manusia. Terus kenapa kok gak boleh disebutkan? Kebaikan mereka jauh lebih besar dibandingkan kesalahannya. Kebaikan mereka jauh lebih besar dibandingkan kesalahannya. Sebagai bentuk memuliakan mereka, kita tidak boleh menyebutkan keburukan mereka. Anda bisa lihat penghormatan para pengikut tokoh kepada tokohnya. Meskipun tokohnya punya segudang masalah, punya segudang kejahatan, bahkan sampai misalnya pada taraf kejahatan seksual misalnya, atau kejahatan yang itu kriminal negara, korupsi atau apa, pengikutnya akan diam seribu bahasa dan gak berani menyinggung masalah ini. Wah, saya gak kelasnya mas, dia itu orang wali, lebih hebat. Tapi yang disebut kebaikan-kebaikannya, padahal orang ini telah melakukan tindakan pelanggaran kriminal secara negara dan agama, tapi ditutup-tutupi ya. Itu contoh penghormatan manusia kepada tokohnya. Nah, kita muslim sebagai bentuk penghormatan kepada para murid Rasulullah SAW, kalau meskipun ada celah, ada hal yang kita gak berkenan, dan itu mungkin saja terjadi karena mereka bukan orang yang masuk, ya, maka kita tutupi dan kita sebutkan kebaikannya. Dan tidak menyebutkan khilaf yang terjadi di antara mereka. Faman sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadan minhum. Karena itu siapa yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu di antara mereka, au tunqisuhu au ta'ana alaihim, atau mengurangi kemuliaan mereka, mencela mereka, au arada bi'aibihim, atau membeberkan celah mereka, cacat mereka, au aba ahadan minhum, atau mencela mereka, fahuwa mubtadi rafidhi, maka dia adalah ahli bid'ah, rafidhi khabith, orang yang jelek, mukhalifun, yang menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak terima amal wajibnya maupun sunnahnya. La yakbalullahu minhu sarf wala adl, salah satu di antara maknanya adalah Allah tidak terima amal wajib dan sunnahnya. Sebaliknya yang menjadi tugas kita, hubbuhum sunnah, mencintai mereka itu sunnah. Mendoakan kebaikan untuk mereka adalah kurban, adalah amal saleh, ibadah. Apa dalilnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, mereka mendoakan kebaikan untuk sahabat. Wal iktida'u bihim wasilah, dan meniru mereka adalah sarana. Wallahu a'lam, mungkin sarana untuk bisa mendapatkan ibadah yang benar. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil athar mereka, mengamalkan nasihat-nasihat mereka adalah keutamaan. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum khairun nas, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. La yajuzu li ahadin ay yadhkura shay'an min masawihim wa la yat'anu ala ahadin minhum bi aibin wa la naqsin. Karena itu tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebutkan keburukan mereka, mencela mereka dengan aib maupun dengan kekurangan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya.